السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa memulai majelis kita dari pembacaan kitab At-Tafsir Muyassar, dan insyaallah pada kesempatan hari Senin yang cukup cerah ini ya, kita akan mulai membahas tafsir juz 29, dan kita akan mulai dari surah Al-Mulk ya. Kita akan mulai dari surah Al-Mulk. Naam. Kita mulai. Dimulai dari, silakan Pak Edi ya. Silakan Pak Edi. Nah, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah kekuasaan, dan dia atas segala sesuatu maha menentukan. Tabarakalladzi lagi belajar ini. Sebentar, Afan Pak Edi tadi ada yang nyalain mic soalnya. Kita mulai lagi Pak Edi. Gimana Ustaz? Mulai. Ya, ayo, di Arab sekarang di Arab. Baik. Ya. Tabaraka fi'lu madhi alladhi sebagai fa'ilnya. Alladhi isim mausul gitu ya. Jadi sebut dulu isim mausul. Alladhi isim mausul sebagai fa'ilnya. Biadi jar majrur alha mudhof ilai. Tadi dulu, ini biadi ilmulku tuh ada kedudukannya ya. Kan artinya yang di tangannya ada kerajaan. Berarti kan al-mulku sebagai mubtada muakhar ya, kan. Iya, biadi jar majrur. Khobar jar majrur sebagai khobar muawal, awal. Ya, awal mukodam ya. Al-mulku adalah mubtada muakhar. Wa harfu atfin wa mubtada ala kuli jar majrur sebagai khobar. Bukan. Ini biasa ala aja, jar majrur aja. Oh, jar majrur ya, Mas. Ala kuli jar majrur sayin ngadal mudhof ilai qadirun khobar dari ya, baru khobarnya. Tafsirnya takatsarul khairu wahi wa birruhu ala jami'il khalqihi alladhi biyadihil mulkul dunya wal akhirati wa sultanuhuma jadi maturnya ke mulku dia. Oh, wa sultanuhuma nafida fihima nafidun fihima. Oh, nafidun fihima amruhu wa qada'uhu wa huwa ala kulli shay'in qadirin. Wa huwa ala kulli shay'in qadirun. Wa yustafadu min ayati minal ayati thubutu sifatil yadillahi subhanahu wa ta'ala. Thubutu sifatil yadi lillahi. Subutu sifatil yadi lillahi subhanahu wa ta'ala alama yaliku bijalalihi. Nah. takafaru, Amin. Banyak ya. banyak kebaikan Allah dan kebaikannya juga atas semua makhluknya yang di tangannya lah kekuasaan dunia dan akhirat dan kekuasaan di dalam keduanya. Nadifu fihima Nafidun. nafidun nafidun apa tadi? Ya, Maha meloloskan Oh, maha meloloskan urusannya dan ketetapannya. maha meloloskan ketetap urusan dan ketetapannya dan dia atas segala sesuatu maha menentukan menentukan wa yustafadu min Dan diambil faedah dari ayat ini. dan diambil faedah dari ayat ini yaitu ketetapan akan sifat dari tangan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang tidak Sesuai dengan terkait keagungan Allah. apa yang sesuai dengan keagungan Allah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dunia dan seisinya. Allah menguasai apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Dan kata para ulama, dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya ya adanya sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sejatinya ya sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendapati ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita langsung mengimaninya tanpa bertanya-tanya, ya tanpa takyif, tanpa bertanya-tanya bagaimana tangan Allah, wal'iyadzubillah. Tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mendapati ayat tentang sifat Allah semacam ini, kita katakan bahwasanya Allah memiliki tangan. Namun tentunya, yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap pada prinsip laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akidah yang paling selamat ya, karena kita meyakini apa adanya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an ya, tanpa mempertanyakannya apalagi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, kita lanjutkan. Silakan untuk peserta yang baru, kalau memang sudah siap baca boleh tunjuk tangan ya, karena ane belum mengetahui kemampuan antum. Nanti kalau sudah siap baca tunjuk tangan aja. Nah, silakan Bu Reni ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Alladzi isim mausul sebagai na'at ya Ustaz. Kholako fi'il maldi, fa'ilnya alladhi, al-mauta maf'ul bi, al-wawu harfu atfin, al-hayata ma'tuf ke al-mauta, liya belua lamnya lamukai, ya belua fi'il mudhari mansub bilamukai, kum, bilamikai, ya bilamikai, kum maf'ul bi, ayyukum ini mubtada bukan? Mubtada betul ya, mubtada. Ya. Ayyu mubtada, kumnya mudhof ilaih, ahsanu khobar, amalan amalan kalau ada isim tafdil setelahnya tamis apa namanya? Setelah tamis ya jadi ketahuan. Tamis ya Ustaz ya. Ya, jadi kalau setelah isim tafdil ada yang mansub biasanya dia adalah tamis ya. Tamis oh ya. Al-wawu harfu atfin, huwa mubtada, al-azizu khobar, al-ghafuru khobar sani. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyakhtabirakum ayyuhan nas ayyukum khairun amalan wa akhlisuhu. Wa akhlasuhu. Wa akhlasuhu. Wa huwal azizul ladhi la yu'jizahu syai'un. La yu'jizuhu. Ini kan enggak ada yang memasukkan kan? La yu'jizuhu syai'un. Al-ghafuru liman taba min ibadihi. Liman taba min ibadihi. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Belum selesai, Bu. Wafil ayati. Oh, subhanallah. Wafil ayati, ya. Wafil ayati targhibu fi fi'li. Targhibun. Wafil ayati targhibun fi fi'li ta'ati. Wazajrun anik tirofil ma'asi. Yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, wahai manusia, siapakah di antara kalian yang baik amalnya dan paling ikhlas. Dan Allah maha perkasa yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya dan maha pengampun bagi yang bertaubat dari hamba-hambanya. Dan di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan amalan ketaatan dan larangan untuk menjauhi maksiat ya. Larangan untuk melakukan maksiat ya. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. وهو العزيز الغفور, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengampuni. Ayat ini, ya darinya kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kematian, begitu pula kehidupan. Dan Allah ketika menciptakan manusia, di antara tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, agar Allah bisa menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Tentu, kalau kita bicara amalan yang paling baik, maka yang dimaksud adalah amalan yang paling ikhlas, ya, amalan yang paling ikhlas. Karena dua orang yang sama-sama sholat, yang sama-sama membaca misalnya Al-Kafirun di ayat yang pertama, kemudian Al-Ikhlas di ayat yang kedua, sama-sama sholatnya misalnya 5 menit, itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tentu berbeda, ya. Dan yang membedakan adalah keikhlasannya. Semakin tinggi keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya semakin besar di Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam Islam ini syarat diterimanya amal itu ada dua, ya. Syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua al-ittiba', ya. Yang pertama, amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dilihat manusia. Bukan karena ingin diuji oleh manusia. Semakin tinggi keikhlasan seseorang, maka makin baik ya pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ittiba', ya, yaitu mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada gunanya kita melakukan amalan yang dibuat-buat, ya, karena kata Rasulullah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar dari kami, maka amalnya tertolak. Lagi pula, begitu banyak ya amalan-amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pun belum sanggup untuk meniru atau mencontoh seluruh amalannya. Lalu Kenapa ada orang yang tiba-tiba memerintahkan ya kaum muslimin untuk melakukan amalan yang tidak ada dasarnya? Yang banyak dalilnya aja itu belum tentu bisa kita lakukan semuanya. Maka kita cukupkan dengan amalan yang ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan penciptaan manusia diantaranya adalah Allah ingin menguji manusia mana yang paling baik amalnya. Tentu yang paling baik adalah yang paling ikhlas. Wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Perkasa. Apa makna al-aziz? La yu'jizuhu syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah. Al-ghafur. Al-ghafur ini adalah Maha mengampuni. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni ya para hambanya yang bertaubat kepadanya. Jadi di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk ya berlomba-lomba dalam memperbaiki amalan kita. Ya karena derajat manusia di akhirat nanti sangat ditentukan ya oleh amalannya di dunia. Ya, nah, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Peserta baru yang udah siap baca tolong tunjuk tangan aja ya. Atau di chat gitu ya, chat kan nanti aktifkan mic-nya. Ya, selanjutnya Ibu Dahyali silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Yang menciptakan tujuh langit yang berlapis-lapis. Tidaklah kalian melihatnya ada yang demikian itu yang maha pemurah yang tidak seimbang pada ciptaan Allah yang maha pengasih itu tidakkah kamu melihat pada ciptaan Allah yang maha pengasih itu ada sesuatu yang tidak seimbang, maka kembali lihatlah apakah kamu melihat ada yang tidak teratur. Allazi na'at ya Ustaz ya. Khalaqa fil madi fa'ilnya huwa ke allazi. Balik ke allazi fa'ilnya. Fa'ilnya kembali ke allazi. Sab'a maf'ulun bihi samawatin mudafun ilaihi tibaqo hal. Tibaqo hal. Enggak, bukan hal. Na'at ya. Kan langit yang bertingkat-tingkat kan. Jadi tibaqo sebagai na'atnya. Tibaqo sebagai na'at. Manafiyah. Taro fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya. Anta ya. Huwa. Anta kan kamu tidak melihat gitu kan. Berarti kan fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta. Fi khalqi jar majrur ar-rahmani mudafun ilaihi min tafawut jar majrur fa asfu arfin irji fi'lun amr al-basara maf'ulun bihi hal harfu istifham taro fi'lun mudhari fa'ilnya anta min futur jar majrur tafsirnya allazi khalaqa sab'a samawatin mutanasiqatin ba'duha fawqa ba'din ma taro fi khalqir rahmani ayyuhan nazaru ayyuhan naziru min ikhtilafi wala tabayani min ikhtilafin gitu. Min ikhtilafin wala tabayunin. Lawa tabayunin. Ya. Fa'ada. Fa'iddin nadhara. Fa'iddin nadhara. Fa'iddin nadhara. Fa'id itu kan kembali. Fa'iddin nadhara ila sama'i. Hal taro fiha min syakuqa aw min syukukin. Min syukukin, oh ya, madaminnya. Min syukukin au sudu'in. yang menciptakan tujuh langit yang teratur rapi, sebagian dari sebagian yang lain, tidakkah kamu melihat pada penciptaan yang maha pengurah tersebut, wahai orang-orang yang melihat, kalau orang memandang, dari perselisihan, ikhtilafin, perbedaan. Ya, perselisihan, betul. Dan perselisihan, dan tidak pula pertentangan. Fa'idin Nazura mengajak, Ustaz, ya? Maka kembalilah lihat. Maka lihat kembali, gitu. Maka lihatlah kembali kepada langit. Apakah kamu melihat padanya ada yang terbelah atau yang retak-retak? Taib, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit bertingkat-tingkat, ya, tidaklah kalian bisa melihat di dalam ciptaan Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, ya, tidak akan kalian lihat pada ciptaannya terjadi tafawut, ya, ketidakberaturan. Farji'il basara hal tara min futur. Maka, ya, lihatlah sekali lagi. Bisakah kalian, ya, melihat adanya keretakan di langit, kekurangan di langit? Nah, ayat ini mengajak kita kaum muslimin untuk melakukan tafakkur atau tadabbur melalui ayat-ayat kauniyah. Karena untuk bisa mengimani adanya Allah Ar-Rahman, kita tidak hanya bisa melihat dengan membaca ayat-ayat Qur'aniyah, ya. Jadi bukan hanya membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kita juga bisa melihat, ya, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Di antara yang disebutkan ayat ini adalah, lihatlah bagaimana Allah menciptakan tujuh lapis langit tanpa ada cacat di dalamnya. Ya, kita tidak bisa melihat adanya celah, ya, atau cacat di langit. Dan ini menunjukkan, ya, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, kalau ciptaannya saja tidak memiliki kekurangan, bagaimana dengan yang menciptakannya? Tentu Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih luar biasa daripada itu. Terkadang kalau kita melihat langit, baik di siang hari ataupun di malam hari, maka kita takjub dengan keindahan langit tersebut. Ya, logikanya, kalau langit yang merupakan ciptaan Allah saja sudah membuat kita berdecak kagum, mengagumi keindahan, ya, keindahan langit tersebut, bagaimana dengan penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jal? Maka tentu, ya, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada apa yang diciptakannya. Maka dari ayat-ayat kauniyah, ya, kita bisa menyimpulkan adanya zat yang maha besar, adanya zat yang maha kuasa yang mengatur segalanya. Bayangkan, ya, kalau misalnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ataupun di langit ini planet-planet akan bertabrakan, bulan bintang akan bertabrakan. Tentu dengan diamnya mereka di orbitnya masing-masing, ini menunjukkan adanya keteraturan. Dan keteraturan ini menunjukkan adanya yang mengatur. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa meyakini kemahabesaran Allah bukan hanya dari ayat-ayat Qur'ani, ya, tapi juga ayat-ayat kauniyah, yaitu melalui penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Ibu Hayati, silakan, Bu. Bu Hayati. Ah, baik. Umu Farhan, ya. Silakan Bu Farhan. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah atau lelah. Baik. Suma harfu atfin irji'i fi'il amr, filenya kembali ke anta ya? Iya, anta. Al-basoro maf'ulun bih karrataini, apa itu ya Ustaz ya? Dia semacam maf'ul mutlak tapi naibnya. Tapi enggak apa-apa, bilangnya maf'ul mutlak gitu. Karrataini maf'ul mutlak yang qalibu fi'il mudhari ilaika jal majrur. Yang qalibu itu fi'il mudharinya majzum ya. Majzum dengan apa? Majzumnya karena dia sebagai jawaban dari irji. Ini kan fi'il jawab dia. Naam. Yang qalib fi'il mudhari majzum ilaika jal majrur al-basaru fa'il ya. Iya, fa'il. Failnya khosian apa itu? Hal. Al-wawu yeah. Harfu atfin huwa mubtada hasirun khobar. Ya. Yeah. Suma baca tafsirnya. A'idin nadoro. Bismillah. Suma a'idin nadoro marota ba'da marrotan. Marrotan ba'da marrotin. Marrotan ba'da marrotin. Yarji'u ilaikal basoro. Basoro? Dan, yarji'u. Ini jadi failnya. Nah, ya. Yarji'u ilaikal basoro dalilan soghiron. An ayyara naqson. Wahuwa muta'ab. Wahuwa mu'taba'. Mut'aibun. Kalilun. Wahuwa mut'aibun kalilun. Baik. Maka lihat kembali sekali lagi. Gimana sih? Maka kemudian lihatlah berkali-kali gitu aja. Kan maroba ada maro itu kan. Maka lihatlah berkali-kali sehingga kamu datang kepadanya penglihatan. Sehingga pandanganmu kembali gitu. Maka lihatlah berkali-kali sehingga pandanganmu kembali kepada dalilan itu apa? Ayat-ayat. Kembali lemah gitu ya. Lemah atau capek gitu, lelah ya? Ya, kembali lemah, ya tidak mampu melihat adanya kekurangan gitu. Sehingga kembali lemah sehingga tidak mampu melihat kekurangan dan dia sangat lelah. Ya, betul. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiika barak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa raji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian lihatlah sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali lemah. Wa huwa hasir, ya. Dan pandanganmu itu sangat lelah. Artinya dari ayat ini, kalau sekiranya kita memandang ke langit berkali-kali sampai kita lelah, sampai mata kita lelah sekalipun, kita tidak akan menemukan adanya celah, adanya kekurangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwasannya, ya, di setiap harinya, minggunya, atau bulannya, ada benda-benda langit yang jatuh kepada bumi. Kalau sekiranya langit itu ada celah, ada keretakan, maka tentu ya benda-benda langit tersebut ya akan bisa menghancurkan bumi. Tapi kenyataannya ya kebanyakan benda-benda langit itu tidak sampai ke muka bumi, ya habis di langit tersebut. Dan kalau kita manusia berusaha mencari-cari kekurangan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan mampu menemukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, dan Allah dengan kekuasaannya menciptakan segala sesuatu yang juga sempurna. Ya, ini adalah keyakinan kita sebagai orang Islam, bahwa langit yang begitu megah, bumi yang begitu luas dengan hamparannya, ini semua merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kita lanjutkan. Peserta baru ada yang mau baca? Kayaknya dulu Bu Nurul sering ikut ya. Coba ya, Bu Nurul ya. Ya, Bu Nurul. Ya, Ustaz. Ya, ayo baca, Bu. Alladzi khalaqa ini, Ustaz. Ayat yang kelima. Oh, ayat yang kelima. Nah. Apa ini Quran saya kecil, saya zoom dulu, Ustaz. Iya, ya. Ayat yang kelima. Walakad zayyanna sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Sudah, Ustaz. Ya, terjemahin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia ya. Dengan masobi itu bintang-bintang. Dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya hujuman lisyayatin. Alat-alat melempar ya untuk syaitan. Alat-alat melempar untuk syaitan. Wa'atadena. Dan kami siapkan bagi mereka azab yang sa'ir. Menyala-nyala. Sa'ir itu menyala-nyala. Azab yang menyala-nyala. Nah, ya Rab. Al-wawu harfu ibtidaiyah, lakod harfu taukid apa maksudnya? Ya, kodnya harfu tahkikin, lamnya harfu taukid, kodnya harfu tahkikin. Ya, harfu taukikin zayyana fi'lun madin mabniyun alal fathi, kemudian fa'ilnya domir mustatir. Ini nanya. Nanya fa'ilnya kan kami hiaskan, fa'il. Jadi nanya adalah fa'ilnya. Nanya adalah fa'il. As-sama'ah maf'ulun bihi, mansubun wa'alamatu nasbihi al-fathatu. Ad-dunya na'at. Iya, betul, na'at ya. Kemudian al-ba'u harfu jarin, masobiha isim majrur. Kenapa isim, dia fathah, Bu? Karena dia IGM. Isim ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif. Nah, terus al-wawu harfu atfin, mabni alal fathi, ja'alna ini fi'lun madin. Fa'ilnya na'nya, kemudian ha maf'ulun bihi, dhamirun mutasilun maf'ulun bihi, mabdiun ala sukun, rujuman maf'ulun bihi. Naknya bukan maf'ul bihi. Tadi naknya fa'il ya. Ibu bilang apa tadi? Oh, iya. Naknya fa'il Ustaz. Al-ha'nya ya. Itu sebagai maf'ul bihi. Yang pertama ya. Ya, maf'ul bihi awal. Maf'ul bihi awal, rujuman maf'ul bihi tsani. Nah. Mansub. Dalamat mansubihi al-fathatu li harfu jarin. Asyayatini itu sebagai isim majrur. Kemudian al-wawu sebagai harfu ibtidaiyah. A'tadana itu sebagai fi'lun madin. Mabni ala sukun. Nanya itu fa'il. Kemudian lahum jar majrur. Adzaba itu sebagai maf'ul bih dari a'tadana. Kemudian as-sa'iri itu mudhaf ilai. Nah. Ayo, tafsirnya. Walakad. Oh, walakad zayana sama dan sungguh. Enggak, dibaca dulu, bisa berani diterjemahin. Baca dulu. Walakad zayana sama al-qarya. Al-qaribata. Al-qaribata allati tarahal uyunu. Binujumin. Binujumi azimati. Ini tanwin semua ini. Oh. Binujumin azimatin. Binujumin azimatin madhi'atin. Mudi'atin. Mudi'atin. Waja'alnaha sahban muharrakatan itu Ustaz. Muharrikatan yang membakar ini. Muharrikatan li mustari. Bukan syuhuban kali ya? Ah, apa Ustaz? Syuhuban. Waja'alnaha syuhuban muharrikatan. Muharrikatan li mustari fis sam'i. Limustarqis sam'i minasyayatini. Wa a'tadna lahum fil akhirati adzaban naril mawa al-muqidati yuqasuna harraha. Dan sungguh telah kami hiasi langit-langit apa Ustaz itu? Qori badan. Sungguh. Yang dekat. Langit yang dekat yang kamu lihat ya, yang dilihat oleh mata gitu ya. Yang dilihat oleh mata dan bin nujumi dan bintang-bintang dengan bintang-bintang yang sangat besar. Mudi'atin itu apa Ustaz? Yang terang. Oh, besar dan terang dan bintang-bintang yang besar dan terang. Dan telah kami jadikan ia syuhuban itu apa Ustaz? Syuhuban itu semacam apa? Meteor. Oh, meteor. Menjadikan dia meteor muharriqah itu yang membakar. Yang membakar limustariki sami itu bagi para pencuri dengar. Pencuri dengar itu kayak apa ya? Ya, ya. Pendukun gitu, Ustaz. Bukan pencuri ya. Dengar itu kayak dia, jadi ada di antara golongan syaitan yang memang dia ingin mencuri berita dari langit gitu. Oh, iya, iya. Dari golongan syaitan. Isam dan dari para pencuri dengar dari syaitan-syaitan. Wa'atadena lahum dan kami katanya tadi apa dan kami persiapkan bagi mereka dan kami setelah kami persiapkan bagi mereka di akhirat azab neraka yang mukida yang membakar yang membakar yuko sunah Haroha. Yang apa yang sangat panas gitu aja. Yang sangat panas, yang dia ya. Sangat panas. Ya, baik. Nambar kofi wa jazakillah khair. Kofi kofi kabarakallah. Jazakallah khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan ia sebagai alat pelempar untuk para syaitan. Dan kami siapkan bagi para syaitan itu azab yang menyala-nyala. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya di antara tujuan penciptaan bintang-bintang yang ada di langit dunia adalah sebagai alat pelempar syaitan. Jadi meteor yang ya dalam ilmu sains adalah bintang yang bergerak, kita disebut meteor. Maka kita sebagai kaum muslimin yang meyakini kebenaran isi Al-Quran, kita meyakini bahwasannya sesuai dengan redaksi ayat ini bahwa tujuan penciptaan bintang salah satunya adalah untuk ya menjadi alat pelempar syaitan. Jadi syaitan yang berusaha mencuri dengar dari langit, itu mereka akan dilempar dengan meteor semacam ini. Dan ini merupakan sesuatu yang wajib kita yakini sebagai kaum muslimin. Adapun bagaimana logik kita mencernanya, maka kita sebagai seorang yang mengaku menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya terhadap ayat-ayat yang akal kita belum mampu atau tidak mampu menjangkaunya, maka cukup kita imani saja. Ya, sami'ana wa ta'ana. Ini adalah sikap seorang muslim. Kami dengar, kami taat. Ya, karena yang terbatas adalah kemampuan kita. Jangan karena kemampuan kita yang terbatas, lalu kita tidak mau meyakini kebenaran isi Al-Quran. Dan inilah ayat-ayat yang semacam ini yang seringkali dijadikan oleh orang-orang yang liberal, oleh musuh-musuh Islam, ya oleh para orientalis, untuk menyerang Islam. Bagi mereka, hal semacam ini tidak logis, ya tidak sesuai dengan sains. Padahal, ya yang tidak, yang bukan, masalahnya itu bukan pada Al-Qur'annya, tapi masalahnya ada pada kemampuan akal kita, ya kemampuan manusia yang terbatas dalam memahami alam semesta secara umum. Maka kalau kita sebagai seorang muslim, ya kita imani saja sesuai dengan redaksi yang ada pada Al-Quran. Dan jangan sampai logika, akal kita, kita dahulukan di atas Al-Quran. Kalau ada ayat-ayat yang sepertinya, ya nampak, ya tidak bisa kita cerna secara akal, maka kita katakan bahwasanya akal kita yang terbatas, yang menyebabkan kita tidak bisa mencerna secara langsung. Ya, jadi jangan disalahkan Al-Qur'annya. Jadi sebagai seorang muslim, maka ketika ada ayat semacam ini kita langsung imani, ya karena memang seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ketika ada ya pernyataan yang ada di Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita imani. Adapun detailnya pencernaannya dari sisi logikanya, maka yang kita yakini adalah akal kita yang memang belum sanggup untuk memahami hal-hal semacam ini. Karena ini termasuk perkara yang gaib, yang ya kemampuan kita, akal kita, kemampuan manusia itu tidak bisa mencapainya. Ya, nah. Baik, kita lanjutkan. Umida ya, silakan Umida. Puan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bisal masir. Bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka ada siksa api jahanam, ada sisa neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Al-wawu harfu istinaf lilazina jar majrur sebagai khobar muawal, kafaru fi'lun madin, al-waw sebagai fa'ilnya, birobbi, jar majrur, him, mudofun ilai, azabu, mubtada, mu'ahor, jahannama, mudofun ilai. Al-waw harfu atfin, bi'sa, bi'sa itu ini, maaf ya Ustaz. Fi'il madi. Bi'sa fi'il madi, al-masiru sebagai fa'ilnya. Tafsirnya walil kafirina bikhalaqihim adzabu bikhalaqihim pencipta khaliq pencipta khaliq ya bikhalaqihim adzabu jahannama wasa'al murji'u lahum jahannama marja'u oh wasa'al marja'u lahum jahannama dan bagi orang-orang yang kafir kepada pencipta mereka ada azab jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali bagi mereka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali bagi mereka. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Dan terhadap orang-orang yang kafir dengan Rabb mereka ada azab di dalam neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada pencipta mereka, bahwa mereka akan mendapatkan azab jahanam, ya. Azab di dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Karena neraka itu seperti surga bertingkat-tingkat. Ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Dari yang kenikmatannya biasa sampai kenikmatannya luar biasa. Begitupun neraka, neraka pun bertingkat-tingkat. Ya. Dari yang siksaannya biasa sampai siksaannya luar biasa. Tapi kalau kita mendengarkan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ya bentuk siksaan paling ringan di neraka itu adalah seseorang ya dibakar ya dari bawahnya sampai mendidih otaknya. Itu bentuk siksaan yang paling ringan. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuk siksaan yang paling berat di neraka. Tentu kita semua tidak mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari azabnya di nerakanya dan memasukkan kita semua ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita lanjutkan. Oh, ini Bu Yumna yang mau coba baca ya. Silakan Bu Yumna. Iya Ustaz, tadi maksudnya mau yang ayat ke 6 yang pendek tapi coba ini ke pendek kok sama pendek juga. Baik, ayo. Billahi minasyaitonir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Ida, saya tidak tahu. I'rabnya masih belum bisa. Nggak apa, dibantu. Ida itu namanya dzarfiyah syartiyah. Dzarfiyah syartiyah. Jadi dia dzarab dan juga huruf syarat dia. Oh, dzarfiyah syartiyah. Ulqu fi'il amr fi harfu ulku bukan fi'il amr Bu, dia fi'il madi tapi majhul. Oh iya, iya. Dari kata alqa ya, alqa jadi ulku. Oh iya. Alqa yulki jadi ulku kalau dia jamak. Jadi ulku fi'il madi majhul gitu. Oke, okay, ulku fi'il madi majhul fi harful jar ha Sebentar. Ulku itu kan firman di majhul, wawunya naibul fa'il gitu ya. Wawunya yeah. Naibul fa'il, fihanya jar majrur, gitu aja. Oh ya, fiha jar majrur, sami'u fi'il fi'il maldi untuk apa jamak laha. Nah, dulu wawunya adalah fa'ilnya. Oh, wawunya adalah fa'ilnya. Sorry. wawu fa'ilnya laha laha laha jar majrur. Jar majrur syahiqon ulbi kan maf'ul, mendengar syahiqon. Syahiqon maf'ul bi wa harfu ataf hiya mubtada. Mubtada tafur khobar. Sebenarnya tafur fil mudhari dulu bilangnya. Jadi tafur fil mudhari fa'ilnya kembali kepada hiya ya, ke neraka ya. Baru jumlah dari tafur khobarnya hiya gitu. Oh ya. Jadi nah, tafur ya ya insyaallah nanti murojaah lagi ya Ustaz. Iya enggak apa-apa ya. Ayo aduh. Baca tafsirnya. Tafsirnya ida ida tur turiha ida turiha haula'i al-kafiruna fi jahannam sami'u laha sautan syadidan munkaron wa hiya tawli ghulyanan syadida ghulyanan syadidan. Ketika di atau lemparkan. Ketika dilemparkan mereka itu orang-orang kafir itu di dalam jahanam diperdengarkanlah lahad apa dari apa jahanam itu ya sautan suara syadid dan suara yang keras mungkaran. Ini maksudnya suara yang keras yang ya memekakkan telinga gitu ya. Oh ya, suara yang keras yang memekakkan telinga. Wahya dan suara itu tauli. Ya, adalah suara suara neraka yang bergejolak menggigil gitu ya. Oh ya. Ya, dan suaranya itu merupakan suara yang menggejolak yang sangat keras. Maaf, Ustaz, enggak begitu. Ya enggak masalah. Ya. Memang ya barakallahu wa jazakillahu khairan. Baik ya, amin. Ya, memang kalau baru-baru awal enggak dimaklumi ya. Karena yang tadi baca dari ayat pertama sampai sekarang itu dulu di awal pun sama seperti ibunya. Jadi memang kalau kita mau bisa membaca kitab yang tidak ada harakat semacam ini itu harus berani mencoba. Karena Anda menjadi saksi bahwa beberapa peserta ini kan kita alhamdulillah sudah berapa juz gitu ya, ada juz 30, 1, 2, 3, sudah 4 juz kita baca, dan kebanyakan pesertanya itu awalnya ya sama, terbata-bata berpikir lama, tapi alhamdulillah karena tiap hari terus mengikuti program ini lama-lama karena dibiasakan akhirnya biasa. Jadi insya Allah ya dorong diri kita untuk berani membaca, tapi tentunya sebelum kelas dimulai sudah belajar mengharokati sendiri gitu ya. Jadi biar ketika di kelas semacam ini, kelas online-nya sudah punya bekal yang cukup untuk bisa mengikuti materi. Insya Allah kalau dipaksa lama-lama biasa. Karena kita itu bisa karena biasa ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Apabila mereka, yaitu orang kafir, dilemparkan, dihempaskan ke dalam neraka jahannam itu, sami'u laha syahiqa. Mereka, itu orang kafir, akan mendengarkan syahiqa. Suara dahsyat yang memekakkan telinga. Wahia tafur. Dan neraka jahannam itu tafur. Bergejolak. Ya. Tafur itu seperti suara air yang mendidih. Ya. Apa istilah kita itu? Bergejolak. Ya. Kata orang putih, belbek-belbek. Gitu ya. Jadi, saking ya panasnya neraka jahannam sampai suara ya suara gejolak ya dari neraka jahanam itu sampai memekakkan telinga siapa saja yang mendengarnya. Itu baru suaranya, ya, belum panasnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya azab, ya, di neraka itu sangatlah pedih, sangatlah menyakitkan. Dan tentu orang Islam ketika membaca ayat semacam ini, makin ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita seorang muslim harus seimbang antara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semua kita berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat yang sama kita juga wajib takut, ya, harus takut dengan murka Allah, dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan raja, rasa harap, kemudian khauf, rasa takut yang seimbang, insyaallah kita bisa menjadi seorang hamba yang berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau seseorang hanya takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hilang, ya, rasa harap darinya. Dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak baik. Bagaimana kalau orang yang terlalu berharap pada Allah, ya, meyakini bahwasanya Allah pasti mengampuninya, sehingga akhirnya dia bermudah-mudahan dalam bermaksiat, bermudah-mudahan dalam melakukan dosa karena dia pikir Allah Maha Pengampun. Ya, jadi terlalu berharap dan terlalu takut juga tidak baik, ya. Yang baik adalah kita seimbang antara rasa takut kita dengan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, karena sudah jam 6, mungkin sampai sini materinya. Kita lihat kalau ada yang bertanya. Bu Delis bertanya, kalau ada metode jatuh itu melempar setan, Ustaz. Kalau berdasarkan ayat ini, ya, di antara, ya, tujuan adanya bintang yang seperti meteor itu adalah untuk melempar syaitan. Tapi kalau ditanya apakah setiap meteor yang jatuh itu berarti melempar syaitan, maka wallahu alam. Ini termasuk hal gaib yang kita tidak tahu tentangnya. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, insya Allah ini kelas hari pertama masih wajar. Saya harapkan besok banyak peserta yang bersedia untuk membaca, terutama peserta yang baru, ya. Karena memang kalau kita belajar bahasa Arab ya harus berani, ya, berani mencoba. Insya Allah lama-lama biasa. Lagi pula, kalaupun masih ada salah-salahnya, akan dibimbing, ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Saya akan bimbing sampai insya Allah bisa membacanya. Tapi ya tentu saya harapkan, ya, sebelum kelas dimulai, ya, coba sempatkan waktu untuk sedikit buka kamus gitu, ya. Buka kamus, lihat artinya. Apalagi kan sebetulnya tafsir Muyassar ini terjemahannya sudah ada. Jadi itu lebih memudahkan kita untuk memahami i'rab gitu, ya. Insya Allah lama-lama akan terbiasa. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.